apa aku lanjutkan? Bila tiada rasa, memang semua salahku yang tak bisa sendiri. Tak mau merasa sepi, maka jadi begini. Terjadi berulang kali. I don't know what I was thinking. Sekarang ku sesali, tapi harus ku ucapkan. Maafkan aku. It's over, baby. Lupakan aku. It's over, baby. Ini memang kebiasaanku. Tak bermaksud untuk menyakitimu. Maafkan aku. It's over, baby. Lebih baik ini kau lupakan aku daripada sakit hati mengharapkan cintaku. Terjadi berulang kali. I don't know what I was thinking. Sekarang ku sesali, tapi harus ku ucapkan. Maafkan aku. It's over, baby. It's over.